الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan setelah kita membahas bab yang ke-11 yang menerangkan tentang hukum dan tata cara pelaksanaan salatul khauf, maka pada siang hari ini kita masuki bab yang berikutnya. بركات المؤلف حفظه الله تعالى الباب الثاني عشر باب yang ke-12 في صلاة العيدين وفيه مسائل. Penjelasan tentang salat al-idain, salat dua id. وفيه مسائل, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. والعيدان هما, yang dimaksud dengan dua id di sini adalah Idul Adha wa Idul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitr, hari raya pada Idul Adha, demikian pula Idul Fitr. Dan penyebutan nama Idul Adha dan Idul Fitr sesuai dengan kondisi yang ada pada saat kaum muslimin merayakannya. Idul Adha disebabkan karena kaum muslimin mereka berhari raya dengan sembelihan-sembelihan dan kurban-kurban mereka dari al-adhahi, al-udhiyah. Adapun Idul Fitr merupakan hari raya yang dirayakan oleh kaum muslimin setelah mereka berpuasa di bulan Ramadan. Maka Idul Fitr merupakan hari di mana mereka melakukan Al-Fitr. Al-Fitr lawan dari puasa, dengan memasuki Syawal dan merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyah, dan kedua id ini ada sesuai dengan sesuatu yang hubungannya dengan syar'iyyah. Lahu munasabatun syar'iyyah, yakni ada hari raya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesuai dengan kegembiraan kaum muslimin yang dirasakan pada hari-hari tersebut. Fa'idul fitr bimunasabati intihail muslimin min siyami syahri Ramadan. Maka Idul Fitr dirayakan oleh kaum muslimin sesuai dengan selesainya kaum muslimin dari berpuasa di bulan Ramadan. Wal adha bimunasabati ikhtitami ashri dhil hijjah. Sedangkan Idul Adha kesesuaiannya di saat kaum muslimin mengakhiri 10 Dzulhijjah yang merupakan hari-hari yang mulia, di mana kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh di dalamnya, di mana kaum muslimin mereka dianjurkan untuk menyembelih dengan al-adhahi, hewan-hewan kurban, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan ketakwaan hamba-hambanya. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darahnya, demikian pula dagingnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. wa summiya 'idan li'annahu ya'udu wa yatakarraru fi waqtihi. Dan mengapa dinamakan hari raya al-'id? Sebab al-'id berasal dari kata 'ada ya'udu. 'Ada ya'udu maknanya raja'a yarji'u, sesuatu yang kembali. Sesuatu yang kembali. Maka sesuatu yang selalu kembali, apakah setiap tahun atau setiap bulan atau setiap pekan, maka itu disebut Eid. Maka yang selalu kembali pada setiap tahun dari ibadah kaum muslimin adalah Eidul Fitr dan Eidul Adha. Adapun yang setiap pekan, yaitu pada hari Jumat, maka disebutlah Eid. Li'annahu ya'udu wa yatakarrar. Disebabkan karena dia kembali dan berulang. Fi waqtihi, pada waktunya. Sebahagian para ulama mengatakan bahwa disebut Eid min bab at-tafa'ul, yani disebutnya Eid karena pada dua hari raya tersebut ada harapan kita untuk kembali mendapatkan hari itu dan merasakannya. Jadi kembalinya kepada hamba-hamba disebut sebagai Eid, di mana kita berharap semoga setelah kita merasakan hari raya Eid, maka kita akan mendapati pula pada hari raya yang berikutnya, di tahun yang berikutnya. Al-mas'alatul ula hukmuha wa dalilu dhalik. Masalah yang pertama tentang hukum melaksanakan salat Al-Eid, hukumnya. Wa dalilu dhalik, dan dalil tentang hukum pelaksanaan salatul Eid tersebut. Salatul Eid fardu kifayah. Salatul Eid hukumnya fardu kifayah. Dan ini salah satu madhab. Dan madhab ini madhab yang masyhur dari madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang mengatakan bahwa melaksanakan salatul Eid hukumnya fardu kifayah. Idza qama biha al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila telah dikerjakan oleh sebahagian, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Wa idza turikat min al-kulli athima al-jami'. Dan apabila semua meninggalkan, di satu kampung itu enggak ada yang salatul Eid, tidak ada yang mengerjakan salatul Eid, maka semuanya berdosa. Li'annaha min sya'airi al-Islam adh-dhahirah. Sebab al-Eid termasuk di antara syiar Islam yang nampak. Wa li'annahu sallallahu alaihi wa sallam dawama 'alaiha. Dan karena Rasulullah alaihi salatu wassalam secara rutin beliau selalu mengerjakan salatul Eid. Wa kadzalika ashabuhu min ba'dih. Demikian pula para sahabat beliau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biha hatta an-nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk melaksanakan salatul Id bahkan kepada para wanita. Mereka diperintahkan untuk keluar dalam hadis Ummu Athiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk keluar, wanita-wanita pingitan, bahkan tatkala seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdana laysa laha jilbab, salah seorang kami tidak memiliki jilbab untuk dipakai keluar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, litulbisaha ukhtuha min jilbabiha, hendaknya saudaranya yang lain yang memiliki kelebihan jilbab untuk meminjamkannya agar dia juga bisa keluar. Wanita yang dianjurkan tinggal di dalam rumah, wanita-wanita pingitan, tetap diperintahkan untuk keluar. Illa annahu amara al-huyada bi'tizal al-musalla. Hanya saja Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para wanita yang haid untuk menyingkir dari tempat salat. Wa hadha mimma yadullu ala ahammiyatiha. Dan ini yaitu diperintahkannya wanita untuk keluar lapangan menunjukkan pentingnya untuk menampakkan syiar Islam yang mulia ini. Wa 'azimi fadliha, dan menunjukkan besarnya keutamaan. Li'annaha idza amara biha an-nisa ma'a annahunna lasna min ahli al-ijtima'. Sebab apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk keluar, padahal mereka bukanlah dari kalangan yang dibiasakan untuk berkumpul, tidak seperti kaum lelaki. Mereka dianjurkan untuk selalu berjamaah, mengerjakan salatul jamaah, wanita tidak. Salatnya di rumah lebih baik. Namun toh tetap diperintahkan untuk keluar. Farrijalu min babi aula, maka kaum lelaki tentu lebih utama lagi, lebih utama lagi. Wa min ahli ilmi man yuqawwi kaunaha fardhu ainin, dan di antara para ulama ada yang menguatkan pendapat bahwa salatul id hukumnya fardhu ain, wajib bagi masing-masing individu selama tidak ada udzur, seperti wanita haid. Dan dalam hal ini ada tiga pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa salatul id hukumnya sunnah, sunnatun muakkadah, dan ini madhab al-Malikiyah dan al-Syafi'iyah. Pendapat yang kedua yang mengatakan fardu kifayah, yang disebutkan tadi madhab al-Imam Ahmad. Dan di sana ada pendapat yang mengatakan fardhu ain. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Syaukani dan yang lainnya dari para ulama. Dan yang zahir pendapat yang mengatakan fardhu ain lebih kuat. Dan di antara dalil-dalil yang dijadikan sebagai hujjah yang paling kuat, yang pertama hadis Ummu Athiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk keluar sementara mereka bukanlah dari ahlul ijtima', mereka tetap diperintahkan untuk keluar. Kecuali wanita haid, mereka tetap keluar namun mereka menyingkir dan tidak mengerjakan salat, namun mereka tetap menyaksikan kebaikan, mendengarkan nasihat dari khatib. Kemudian yang kedua yang menunjukkan wajibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggugurkan kewajiban salatul Jumat apabila waktu Id bertepatan pada hari Jumat. Jika bertepatan pada hari Jumat, maka salatul Jumat gugur kewajibannya. Barang siapa yang ingin salat silakan, barang siapa yang tidak mengerjakannya pun tidak mengapa. Dan tidak ada yang menggugurkan satu kewajiban kecuali yang wajib pula atau yang di atasnya. Tidak ada yang menggugurkan kewajiban kecuali yang wajib. Ya, maka dengan dilaksanakannya salatul Id pada hari Jumat yang menggugurkan kewajiban Jumat, ini menunjukkan bahwa salatul Id juga hukumnya wajib. Dan ini yang rajih dari pendapat para ulama. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu, hafizakumullah. Thank you.